alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para bapak dan para ibu, sebelum pengajian dimulai, mari kita bersama-sama membaca Fatihah disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya dan para aulia dan para ulama dan semua kaum muslimin, khususnya yang kena musibah di Jakarta itu, ya. Al-Fatihah. Allahumma shaytanirrajim. Terus sebelum pengajian, kitab yang saya baca, saya akan membaca hadis mengenai rumah tangga. Bunyinya begini: Hakul mar'ati 'ala zawji an yut'imaha idza at'ama wa yaksuha idza kasa wa la yadribul wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru illa fil bait. Bahasa Indonesianya begini: hak daripada perempuan terhadap lelaki itu memberi makan pada waktu makan. Begitu. Artinya kalau di Indonesia, kalau sudah menjadi orang laki-laki itu kewajibannya memberi belanja. Jadi kalau pagi-pagi ibu itu tangannya begini kepada bapak-bapak, nah ini berarti minta belanja. Ini tidak boleh sinani. Namanya haknya. Jadi pagi sudah begini, nah itu tidak boleh disenani, buat tenang sal disenani lah impun jaluk ngoten. Sebab niku kewajibane wong lanang ngoten. Jadi kewajibane wong lanang niku ngekei blonjo miturut kemampuannya masing-masing ngoten. Lek Mekah niku benar negara Mekah Madinah niku panjane sing blonjo wong lanang. Mboten wong wedok, yang belanja itu wong laki-laki. Jadi orang perempuan itu hanya di dalam rumah saja, begitu. Nah, kalau gini karena yang belanja itu orang perempuan, jadi pagi-pagi biasanya sudah minta belanja, begitu. Wayat suha idak tasa dan memberi pakaian pada waktu membutuhkan pakaian. Biasanya 3 bulan 1 kali perempuan itu sudah membutuhkan ganti, walaupun pakaiannya misi baik, biasanya sudah minta ganti karena kawan-kawannya itu sudah berpakaian baru, begitu. Jadi lek telung wulan biasanya ganti. Jadi kudu ditukokno pakaian asal sing laki-laki itu mampu, begitu ya. Panjenengan wong wedok niku senengane pakaian. Pundi-pundi masih tenegoe pundi mawon wong wedok niku senengane pakaian. Coba sampean ke toko niku ya, lihat di toko itu. Pakaian itu yang banyak pakaian perempuan, laki-laki cuma sedikit. Pakaiane wong wedok lanang nek pipi. Sing kuatan pakaiane wong wedok. Ngoten. Dadi lek wis wayahe ditukokno pakaian wong wedok niku kudu ditukokno pakaian. Ngoten. Asal sing lanang niku enggak ada, cepet-cepet didukokno, ngoten. Wala yadribul wajha, dan orang laki-laki itu tidak boleh nempeling, nggih. Menampal apa itu wajahnya dari pada perempuan itu. Dadi lek tukaran atau lek gegeran, ojo sampai wong lanang niku nempeling raine bojone. Ya wis kadung ya apa wis kadung. Minta maaf, pompong iki urip. Ya pompong misi apa? Hidup. Sekarang minta maaf, Bu. Tadi saya mendengarkan pengajian itu katanya menampar pipi itu enggak boleh. Nah, sekarang saya sudah kepacut 3 kali. Jadi saya minta maaf. Kudu ngoten panjeni, lek nopo timbang dadi besok dadi urusan. Jadi tidak boleh menampar perempuan itu mukanya, ditampar mukanya itu tidak boleh. Lapanya yang dianu, pokongnya atau sikile atau kecete lho ngoten lek kate anu niku nggih. Dadi mboten antar sebab lek catu lha niku sing luki nggih sing wedok ya sing lanang. Omong sampe bundas atau gosong lek gak wani metu amalia. Nggih. Nah, lek gak wani metu sing susah sing lanang male blonjo dhewe. Setidak-tidaknya lalu minta tolong kepada tetangganya, begitu. Ini betul anu hadis Nabi itu begitu. Wala yuqabbih. Jangan mencaci maki yang perempuan, ngelek-ngelek. Koniku koyo opo yo. Niku mboten angsal, nggih. Eh, koyo apa? Kotek kecanggoreng. Jadi ngilokno bojone mencaci maki itu enggak boleh. Begitu lho, nggih. Ngilok-ngilokno sing wedok anu-anu mboten angsal. Nggih, nggih atuk-atuk nggih atuk digebuk niku wae asal mboten raine, nggih. Sebab ngeten nggih, apa kok dilok-ilokno wong biyen ya ketoke ya ngono iku. Kok saiki dilok-ilokno jare elek sing pirung-irunge pesek anu macam-macam lah ngono. Wong biyen iku ya seneng jawane lek gak ketemu telung dino ae bingung. Ah saiki bang wis di anak telu kok jawane kok malah ngene ngene ngene kurang anu-anu macam-macam. Nggih. Niku mboten angsal. Dadi ngilokno wong wedok niku mboten angsal, nggih. Nah, gitu kalan tapi mboten angsal ngilok-ngilok akan mencaci maki itu tidak boleh. Walaya juru illa fil bait. Tidak boleh meninggalkan perempuan kecuali di rumah. Gak oleh lek polane sing mawi tukaran sing lanang niku terus mlayu teno mae bapakne atau ibune atau tanggane gak boleh. Ya boleh menyingkirkan diri tapi di rumah situ saja. Jadi sing wedok cek nek turu njobo kamar sing lanang turu njobo. Lah niki betah-betahan sing ndi sing betah lah ngoten nggih. Niku mboten angsal nggih. Dadi ditinggal lunga niku mboten angsal. Kudu enten omah mawon masih mboten mawon nggih kudu enten omah mawon kali wong wedok niku. Ngoten nggih. Niki siji. Lajeng enten hadis malih sing kula waca albatun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan. Wong lanang sing bejo iku lek bojone api, mboten ayu mboten. Koplek nemen ayune wong wedok niku sing lanang malih digawe jongos. Ngilai apa wis kadung seneng niku. Kon maca iklopo, nggih. Kongkon mbah-mbah barang jane. Lek bojone nemen ayune, nggih mila bojone kok aja ayu-ayu sing cukupan sing pantes sampe awaki. Kayak Rabi Bintang Film itu, waduh payah sampean sing Rabi Bintang Film itu payah. Kongkoni kon isu-isu pilih kongkon. Nggih gendong barang lek anu sak piturute. Lah ya apa wis kadung cinta, nggih. Dadi sing wedok niku api. Apik carane ngatur rumah tangga. Nggih. Dadi omah ini ku diatur sing api. Senajan cilik, senajan gedhek, tapi api lek ngatur niku. Ngatur kursi ini ya is api. Ndele TV ini ya api. Nggih. Ndele sandali ya api, ndele sepatu ini kabeh dipoto sing api. Sebab enten wong wedok niku noto omah niku mboten saged. Nggih. Gempiake sing sisi ana jeding, sing sisi ana ngalep. Enten sing ngoten niku. Nggih, dadi bojone lek golek niku wangel. Nggih. Kadang-kadang kelambine kale napa? Kale kudunge dicampur kadang-kadang. Nggih. Kadang-kadang rukuwe campur suwale sing lanang kadang-kadang. Nggih. Bareng sembahyang kate njukuk ruku keliru suwal. Nggih. Enten sing ngoten niku. Nggih, tapi lek gek Malang niki mboten enten, tapi gek yo desa. Nggih. Lho niki jenenge wong lanang wetok gak iso gak apik ngoten niku wau, gak iso ngatur rumah tanggae. Nggih. Kadang-kadang lek ngladeni napa sing lanang niku nggih ngoten. Sing lanang teko diladeni mangan. durung jangkep wis diceluk. Entonge ana segane gak ana. Tegane ana entonge gak ana. Kadang-kadang sendoke jangane ana gak ana sendok. Ono ngombe ne gak ono kobok ani. Nah niku jenenge kurang pinter ngoten niku. Nggih. Tadi kudu pepak, kapan mesti pepak kudu diceluk, ngoten lho. Nggih malah lek perlu ditunggu ilek mangan niku sing lanang. Nek ni seneng, nggih. Nggih lek enten uyahe kurang niku gampang lek nyeluk, aja sampai bengok-bengok. Wa auladuhu abrolan di antara pekol papat sing dadi bejane wong lanang, wong laki itu bahagia kalau mempunyai anak baik-baik. Ya. Istrinya baik, anaknya juga baik. Wah ini, anak yang baik ini yang sulit sekarang ini. Ya. Sulit di masa sekarang ini. Kalau pada waktu saya dulu masih kecil, anak-anak itu sebagian besar baik-baik. Habis asal itu sudah dandan ngaji. Nanti habis maghrib sinau. Pagi bangun pagi, ikut sembahyang subuh kadang-kadang ya. Itu membantu rumah tangganya ibunya dan bapaknya. Apa yang dikerjakan oleh ibunya, kalau perempuan kadang-kadang bisa membantu orang tuanya. Lah sekarang ini jarang yang begitu. Awis-awis yang lari alik atau anak sakniki sing iso bantu wong tua, wong tuane. Pian umur 8 tahun, 8 tahun, 10 tahun wis iso masak. Iso masak rawon yo enak, iso masak napa namine? Sop yo enak. Sakniki kadang-kadang mboten. Lek masak sop koyo rawon, lek masak rawon koyo sop. Nggih. Nah, omahnya nek gak gelem dipelajari ngeten napa? Nyekel niku lho. Nyekel ulek-ulek nih gak gelem. Habis-habis sing gelem nyekel ulek-ulek niku. Liyane gincone sing dianu niku, nggih. Dadi lek duwe anak apik, nggih lanang atau wedok, niku jenenge wong bejo. Memang sulit. Wa khulatauhu sholihin lan kancane ku ya apik-apik. Dadi awake dhewe apik, kancane ya apik. Jadi temannya itu juga baik. Artinya ahli ke masjid, ahli mengaji, ahli silaturahmi, ahli nyelawat, dan lain-lain. Itu termasuk orang baik. Begitu. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Rezekinya di dalam negerinya. Artinya rezekinya itu begini. Pekerjaannya itu tidak keluar dari Kabupaten Malang. Kalau orang Malang. Jadi, bekerja di Lokwalu, di mana? Dalpaya, atau di Gadang, atau di mana? Ada Panjen lah sudah, ya. Tapi kalau jauh-jauh, itu biasanya lalu uangnya itu habis untuk jalan biasanya. Ada saja uang yang dikeluarkan itu. Itu kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa apa boleh buat? Kalau upamanya saja mencari rezeki di Malang sudah sulit kita ini. Kalau masih muda, lebih baik ke luar negeri. Kenjita, Madinah, Mekah, Kuwait, dan Brunei apa namanya? Atau Malaysia. Ya sekarang dibuka sana itu. Di sana banyak rezeki. Harus berani ke sana. Kalau tidak nanti di sini terlantar. Gitu. Sebab kita ini bukan pohon. Kalau pohon itu mati di tempatnya. Tapi kita ini manusia. Jadi kalau jangan sampai mati di tempatnya. Kalau tidak dapat sini mencari keluar. Niku panjane kudu ngoten panjane. Mergo nek iki nom ngoten nggih. Malah kenggen kula niku enten wong anak masyaallah ampunan, pun tuwa. Anak ini ku pitu napa? Mekat ten negara Londo. Pergi ke negeri Belanda. Nggih jamaah nggih. Mekat. Nggih alhamdulillah sakniki pun saged dandan nyoma. Utang-utangi wis bisa wiwit kabeh. Pas niki teko balik maneh sakniki. Nggih, mekat pun. Nggih. Kula sampean kuduane nekat lek wis kepepet, lek mboten kepepet yen ten omah mawon, nak ngoten nggih. Pun. Iki sing mengenai rumah tangga. Sakniki pengajian khutbah-khutbah sing ngenai ketabalan. Kullu insanin fil hayatid dunya urdatun limasaibid dahri. Manusia ini di dalam kehidupan dunia disentuhkan kepada musibah. Jadi manusia niki enten dunya mboten luput saking musibah. Enten mawon musibah niku. Nggih, dina sing mboten ngenakaken ten kula sampean niku enten mawon. Kula wau rada telat titik sakjane nyambangi tiyang mati anake enten dayone. Anake umur 7 tahun mati. Waktu ibune niku nangis to, sambange niku nangis to. Tapi anake pinter terus. Ceritane niku iki umur 7 tahun wis iso gawe dengklek, gawe niki, gawe niki, gawe niki ngoten. Dadi pikiran. Nggih. Ngoten. Nah, niku nangis to. Sing wedokne tiyang Tionghoa, sing lanang tiyang Jawi. Cuma sing wedok niku pinter anu, pinter ngaji, dadi ketua dibaan. Nggih. Nggih. Dadi anu mawon napa nangis mawon. Polane kena musibah niku. Kena kepaten anak. Lati yang ini kukulo dewi nanti. Kepaten anak kulo umur 7 tahun. Kelas lulu. Sekolah rakyat. Ngantos sak nikin pasti iling mawon. Lek kajengi mangan enak on kadang-kadang wulu. Kadang-kadang tidak jadi makan enak itu. Karena ingat anak saya yang sudah meninggal. Begitulah orang lain ya, sama saja dengan saya itu. Nah manusia itu tidak sepi daripada itu. Tidak sunyi daripada itu. Dan kejadian-kejadian di waktu ini. Kenapa? Di annad dunya darusakoin wabalain. Dunia ini tempatnya celaka dan bala. Ya, seperti barusan ini di Jakarta itu tempatnya peluru itu meledak sampai 15 kilo. Ya maklum, peluru roket, bom dan lain-lain. Habis semua rumah-rumahnya itu. Ya, cuma yang mati ya tidak banyak. Tapi cukup rumah-rumah itu banyak yang rusak. Nah, itu musibah namanya. Ya. Kalau di Malang ini musibah tidak banyak. Ya ada kecil-kecil pribadi-pribadi orang itu banyak musibah itu. Cuma secara umum itu sedikit sekali. Saya khawatir kalau Gunung Semeru itu meletus ngulon. Nah, itu kalau sudah meletus ngulon, entek wis. Nggih, ojo takon maneh wis. Nggih. Sebab dangdangane gak ono. Ngoten lho, nggih. Tapi lek wis maksiat wis nemen-nemen. Nggih, biasane lek nemen-nemen maksiate rakyate, nggih kali di Gusti Allah Taala dilingaken manyene. Cuma lek ngelingaken niku mboten kaya kula ngelingaken sampean, ojo ngono mboten. Gununge mara teko ambek banyune ngoten tok mawon, pun. Nggih, gak repot-repot. Wa'ad salun nasbiha ta'aban al-ambiya wal-awliya. Akeh-akeh manusia sing payah, kena coba, niku polo nabi lan wali. Pertama kali nabi, banyak balaknya itu nabi itu, percobaannya, dan para wali-wali. Wassolihun dan orang yang baik-baik. Kalau orang yang jelek-jelek itu tidak begitu banyak cobanya, tapi yang banyak itu nabi. Zaman nabi itu kan anu dikejar-kejar oleh pemerintah yang dolim. Nabi itu musuhnya pemerintah mulai dulu. Ya. Jadi nabi-nabi itu menjadi musuhnya pemerintah yang dolim. Sebab pemerintah yang dolim itu tidak suka kepada kebaikan. Kesenangannya itu maksiat-maksiat itu. Oleh karena itu nabi itu selalu bermusuhan dengan pemerintah pada waktu zaman dulu. Dan para aulia-aulia juga demikian. Dan orang yang baik-baik. Kenapa? Li'annahu ahbabullah. Karena para ambiya dan para aulia dan para as-solihun, yaitu kekasih Tuhan. Memang orang itu kalau dicintai Tuhan, itu banyak cubonya. Begitu. Ya. Wa idha ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Tuhan itu senang kepada apa? Kepada manusia, Tuhan itu mencoba. Macam-macam percobaan itu. Kadang-kadang dicoba anaknya seperti tadi itu. Kadang-kadang dicoba istrinya. kadang-kadang dicubo harta bendanya, kadang-kadang dicubo kawannya, macam-macam percobaan. Perlunya liat dadu bidzalik ajron, supaya mendapat pahala yang banyak. Begitu. Asal pada waktu ada percobaan itu, dia mengetahui bahwa itu sudah takdir Tuhan. Tapi kalau mesu-mesu, wah ini balak dua kali. Pahalanya apa? Dosanya dia itu kena balak, dan dosanya dia itu mesu-mesu. Auliyaku nakudwatan bil khalqi fi tahammulil masyaki. Imasyaki. Dan supaya menjadi panutan terhadap orang banyak untuk menanggulangi kemasyakatan. Begitu. Jadi nabi-nabi itu supaya menjadi contoh, tidak semuanya manusia itu baik. Dapat enak. Nabi juga dapat tidak enak. Para aulia dan solehin juga dapat percobaan. Itu untuk menjadi teladan bagi makhluk semua. Wasabri ala ma kataballahu wa qaddara. Dan dia itu sabar terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, wa qadar lan dipastikan oleh Allah. Fabtuli Ayyub bidzarri. Nabi Ayyub itu dicoba dengan kemelaratan. Ya. Artinya sakit macam-macam sampai beberapa tahun. Nabi Ayyub itu pindah sana, pindah sini, tetangganya tidak mau ditempati karena sakitnya itu sakit yang tidak menyenangkan. Jadi semua itu benci. Dan beberapa tahun begitu itu. Qala ta'ala wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub lalu doa sama Allah, begini doanya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini tertimpa oleh bahaya, kesakitan. Kamu adalah orang yang paling kasih kepada orang yang dikasih. Fastajabna lahu, setelah mendoa begitu, doanya itu dikabulkan, dan apa yang menjadi apa itu kemelaratan bagi Ayub itu dibuka. Artinya penyakitnya itu sembuh. Penyakitnya itu sangat, tapi tidak sebagaimana yang diceritakan orang itu tidak. Ya. Memang penyakitnya itu parah. Tapi setelah mendoa kepada Allah, penyakitnya itu bisa dihilangkan. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Saya memberi kepada Nabi Ayyub dan ahlinya dan kawan-kawannya semua rahmat dari saya. Wa dzikra lil abidin, dan menjadi pengingat kepada orang yang menyembah kepada. Lho digolek mawon sing nyempet niku saking emane nang anak. Moko Nabi Ibrahim nggih diwahyoni ngeten. Diipeni lek kengken beleh anake. Lajeng anake dimintai pendapat. Ya apa nak pendapatmu? Aku dikongkon beleh kon, anake kongkon beleh. Niku cobaan sing paling napa niku wau hebat niku. Kola ya abati if almatu maru sapa juduni insya Allah minas sobiri. Anak imatul ten sinteni wau, anaknya itu berkata begini, Bapak, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada sampean. Insya Allah saya akan menjalankan kesabaran. Saya terima. Andai kata sampean itu membunuh saya, menyembelih saya terima. Begitu. Lajeng enten malih Nabi Yakub dicoba kelawan ilang anake. Nggih, Nabi Yakub dicoba kelawan ilang anake, ilang. Ya napa Nabi Yakub jawabe fasabrun jamil. Maknane wis tak enteni ae sak tekani. Anakku gak mati, saking saiki kuwi cek digawa wong, digawa dulu-dulure. Oleh anakku bakal gak mati. Sampai wuto dheweke. Dia itu sampai buta. Karena ingat kepada anaknya Nabi Yusuf yang ganteng itu. Ngoten. Hatta sayyidina sayyidul basar zaqa min mamarid dunya ma la tahmilul jibalu rasiyat. sampai Kanjeng Nabi piyambak niku lho, Kanjeng Nabi niku menghadapi bahaya sing gedhe niku kaya gunung sing dhuwur, pada satu saat ketemu kelawan kaume, pada waktu itu Kanjeng Nabi nekakaken risalah sing napa kenek pinten-pinten poncoboyo atau napa niku wau musibah. Kanjeng Nabi ditokaken songkok negarane lan dikepung pinten-pinten tiyang sing anu malah dibalangi watu bala. Ngoten. Niku cobane wong biyen-biyen atau para nabi kabeh. Lah kula sampeyan iki sakniki nggih dicoba. Cuma cobane ini tidak seberat nabi-nabi itu. Sakniki pasawi sepi mawon masyaallah nggih. Pasawi lak sepi ya sakniki. Mboten kena disapa tiyang niku menawasane sepi niku. Nggih. Ani sapa titik ngoten wis ngeten-ngeten tok mawon. Apa maneh ditawi sokongan. Nggih. Tutup lawange ngoten mawon sakniki. Nggih. Panjenengan sepi, lak ngoten nggih. Lah niku setengah saking coba. Mungkin insyaallah kapan diwamekno kalau Gusti Allah apa pasawi niku. Faqala alaihi salatu wassalam nalika Gusti Kanjeng Nabi dibalangi watu kali kaumi, nggih sampai untune niku cepot, jawabe Kanjeng Nabi napa? Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun. Nggih. Terus Kanjeng Nabi Gusti Allah taala kaum kula niku sampean tuduhaken, sampean kei hidayah. Sebab kiambake mboten ngerti lek kula niki Nabi. Ngoten jawab ini. Dadi wanyu Nabi niku nalika tablek ten Taif niku gedhe tok. Sampai malaikat Jibril niku teko ten Kanjeng Nabi, sampean diantemi koyok ngoten iki mosok mboten bales Kanjeng Nabi. Pun sampean kengken kula, sampean kengken yo napa ten kaum niku. Mungkin kula kapaken asal perintah sampean. Kanjeng Nabi jawab, Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lam. Gak apa-apa wis nek wis masih aku untuk kecopot kecopot iku gak apa-apa, gak apa-apa aku. Tak dongakno ae muga-muga kaumku iku apa oleh pitutuh sangka Gusti Allah taala sebab dheweke pancene gak ngerti. Nggih. Dadi lek ahli tasawuf niki anu nek critane Gusti Kanjeng Nabi niki. Lek ahli tasawuf ngeten. Lek dilok-ilokno wong enten banyak ahli tasawuf dulu akan mau enten singkondo sampai nu diwasan yang enten kali tiang wanu dulu akan ngeten enten gimana tiga eno jajan dikirimi uang sing ngilok ngilok akan niku dikirimi jajan gimana mendel mawon mau tenang ya saya opo niku enten mau ahli tasawuf pun tadi saben kapan diwasan nih uang ngoten makung hitungan nih ngeten uang ngerasani aku iku berarti ngilangi dosaku ngeten loh ya. Dosaku itu dijukuk ambil uang itu. Jadi saiki tak bales jajan. Ngeten dulu ya. Ahli tasawuf malang. Ngeten enten cinggoy yang ngeten itu. Nge. Lek kapan kamu diwasani ngeten. Bales ngamuk. Ngeten. Nge. Kullu hadha liyatasallal ibad. Bima hasola lil anbiya. Wal awliya. Wal alfiya. Wal asfiya. Ida khalla bihi qada'ullah. Wa qadratuhu. Kabe mang supaya ngelam-ngelam nang noponi kaulani Gusti Allah Ta'ala apa yang ditimpah oleh para nabi dan para awliya dan para asfiya. Atin cerita kabe ni wau supaya kula sampean niki niru para nabi lan para awliya lek enten nopo-nopo niku mboten gampang ngelsulo, mboten gampang putus asa. Sebab sing dicoba kali Gusti Allah Ta'ala niku mboten kok kula tok tapi sekabehane so, ngenten sing mboten enten cobaan ta bab pisan niku ngenten, nggih. Tapi awis-awis. Nggih. Ratu niku kurang napa? Sabene niku nggih anu. Nah, mboten lepat nggih. Perdana mantri Inggris niku duwe anak. Lawang anake perdana mantri. Niku balapan jalan niku ketabrak. Tabrakan. Anu wong nggih susah jenenge. Wong dhewe wong gedhe. Enten male penggede Indra Gandhi sing mati ku anake nggih ilang nggih. Dadi wong gedhe tambah akeh percobaan iki. Lek sing cilik-cilik nggih percobaane nggih cilik, kadang-kadang pipi ilang. Lha ngoten wong cilik nggih pun krasa ngoten niku. Lah apa pitik lek tuku winginane 2000 dadi saiki mau ilang. Nah niku cobaan ngoten niku. Tapi lek wong cilik nggih krasa ngoten niku nggih. Lek wong sing gedhe duwe koyo sing anu niki sing apa sing gada gek sawinah niku berapa ratus juta itu. Tapi wong gedhe sambate nggih sambat tapi mboten nemen-nemen. Lah lek sing cilik kalangan petik nggih pun sambate setengah mati. Lah wong panjene duwene mek iku. Pak ngoten nggih. Wal insan fil hayatid dunya yawaddu an yakuna munakiman bi jami'i anwa'in na'im min rahatin wa kasratil mal wal wala. Menusa niku enten donya niki lho. Menusa niku enten donya kalepe niku pikajenge kemauannya itu ingin nikmat dengan macam-macam kenikmatan dan tidak kerja dan banyak uang dan anak. Itu senengane manusia, senengane manusia ngelencer, mangan enak, akeh duwike, anake yo akeh. Niku paling seneng manusia niku. Enten donya niku kekarepane koyo ngoten. Tapi angel ngoten iku wau. Nggih. Duwe-duwe gak duwe anak. Duwe anak gak duwe duwe. Lah angel lah ngoten niku. Lek sing duwe anak duwe-duwe niku angel. Nggih. Sing enten niku ngeten, duwe anak akeh anake gak duwe duwe. Susah nih kalau empun duwe anak gak duwe duwe. Sebab isu anake mesti njuk jajan gawe sekolah oleh di duwe. Nah, susah aja nih. Kadang-kadang duwe duwe gak duwe Wong sugih montol yakeh gak duwe anak. Niku nggih susah. Susahe gak ono singan, gak ono sing apa menjadi hiburan. Lah ibune tok wis bosen nang bolak-balik lawo yang ngono ngoten. Wis bosen mbek ibune, wis gak kating guyu-guyu mbek ibune. Sing dikepingini anak, ya apa rasane jawe wong sugih sing gak duwe anak. Lek teko anake mapak. Lek dipapak ibune wis gak pati seneng, wis bolak-balik iku dipapak. Lah ngoten nggih. Sing kepingin dipapak anake, ngoten wong sugih sing gak duwe anak niku, ngoten nggih. Dadi enten mawon jugane manusa niku. Ngoten. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus shaliyatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Duit ambek anak atau anak ambek duit niku dadi pepaese donya. Nah niki Al-Qur'an iki. Dadi duwe anak, iki duwe-duwek ya seneng, duwe anak ya seneng. Lek luwu-luwune gandeng. Tapi lek duwe anak tok akeh, gak duwe-duwe mboten seneng. Duwe anak duwe tok gak duwe anak nggih mboten seneng. Sebab niku panjenengane Quran terus sih al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Senenge wong duwe anak niku ngeten malih. Lek anak wis umur 7 tahun, 6 tahun, bapakne kundangan oleh berkat, pos teko loyoan, waduh gak kena dijoli duwe ngoten niku. Nggih, mboten kena dijoli duwe ngoten, seneng ngoten. Nggih. Lek ditampani ibune wong balak-balik wis anu gak anu. Tapi lek ditampani anake, moko ambek yo rebutan ngoten biasane niku. Nggih. Kadang-kadang pokoke sing sitok njaluk rotine, sing sitok njaluk gedange. Sing sitok njaluk apa jenenge? Bikange ngoten. Nggih. Niku pun tukaran. Lho tukarane anak niku dadi lan senenge, ngoten nggih. Lah lek wong duwe-duwe gak duwe anak niku sepi. Wis pim omahe niku kosong kaya mboten semajono lampune 24 24 mboten enten artine niku sebab gak ana sing jak omong-omongan nggih. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kelakuan-kelakuan sing apik iku luwih bagus katimbang anak lan duwe mung duwe pangerane lan bagus-baguse apa sing diangen-angen. Podo-podo lho nggih. Anak ambek duit iki bagusan kelakuan sing api. Ngoten kelakuan sing api niku sing paling api. Sajane gak duwe anak, gak duwe napa niku wau duwe. Ngoten kelakuan sing api niku sing paling api mung kuwi Gusti Allah. Lek iso ya kabeh, ya duwe anak, ya duwe-duwe, ya duwe kelakuan sing api. Ngoten lho nggih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.